Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala kitabul hawalah. Kitab al-hawalah ini merupakan istilah-istilah yang baru, yang mungkin kita baru mendengarkannya. Maka oleh karena itu hendaklah bagi ikhwah sekalian untuk selalu mengulang-ulangi pelajaran ini. Apa itu syuf'ah? Apa itu mudharabah? Apa itu syarikah? Apa itu hawalah? Dan seterusnya. Al-hawalah berasal dari kata tahawwalah. Yatahawwalu tahawwulan. Yang artinya adalah memindahkan. Adapun di dalam istilah dalam bermuamalah, yang dimaksud al-hawalah adalah merupakan suatu ungkapan tentang memindahkan satu tanggung jawab kepada dari satu orang ke orang yang lain. Memindahkan satu hak ya, dan kewajiban yang harus ditunaikan dari tanggung jawabnya kepada orang lain. Naam. Itu yang dimaksud dengan al-hawalah. Yang istilahnya bahwa al-hawalah ini adalah memindahkan hutang miliknya kepada orang lain yang juga bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya. Sebagai contoh misal, ya, Zaid meminjam uang kepada si Amir. Ya, Zaid meminjam uang kepada Amir sebesar 1 juta rupiah. Berarti yang berhutang di sini siapa ya, ikhwan? Hah? Yang berhutang siapa? Saiful. Zaid. Naam. Zaid meminjam uang kepada si Amr. Taib. Berarti hutang Zaid berapa? 1 juta rupiah. Naam. Kemudian ada orang ketiga. Ya. Anggap saja namanya siapa? Anggap saja namanya Ahmad, bukan nama sebenarnya. Nah, meminjam uang kepada Amr, kepada Zaid, afwan. Ahmad meminjam uang kepada Zaid sebesar 1 juta rupiah. Taib. Bisa difahamin ya? Jadi Zaid berhutang kepada Amr sebesar 1 juta rupiah. Dia akan memberi tempo selama 1 bulan misalnya. Taib. Kemudian si Ahmad ini berhutang kepada Zaid. Yang Zaid ini berhutang tadi kepada Amr, ya kan? Maka Ahmad ini berhutang pada Zaid sebesar 1 juta rupiah. Nah. Lalu kemudian si Amr ini suatu waktu dia datang kepada Zaid. Ya. Dan Zaid ingin mengambil uangnya. Nah. Ataukah dia datang atau kemudian yang memulai adalah Zaid, terserah ya. Tidak mesti si Amr yang harus meminta terlebih dahulu. Kemudian si Zaid mengatakan si Amr, ya. Kamu saya sudah pindahkan untuk pembayaran hutang, silahkan menghadap kepada si Ahmad. Ya, dia yang akan melunasi hutang saya kepadamu, karena dia pernah berhutang kepada saya. Nah, dia pernah berhutang kepada saya dengan jumlah yang sama, 1 juta rupiah. Minta ke sana. Nah, maka si Amr ini pun mendatangi si Ahmad untuk meminta hutang pemindahan yang tadinya dari Zaid ke Ahmad. Ini dinamakan al-hawalah. Ya, istilah ini memindahkan hutang dari tanggung jawab seorang kepada orang lain dinamakan al-hawalah di dalam istilah fiqh. Tayyib. Dan yang demikian ini hukum asalnya boleh. Bahkan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perintah dan wajib bagi yang diperintahkan untuk berpindah, ya, untuk kemudian dia pindah kepada orang yang dimaksud. Wajib menurut pendapat sebagian dari kalangan para ulama, akan kita sebutkan di sini hadisnya. Asy-syarhu syarah. Idza kana li rajulin ala rajulin dainun. Apabila seseorang, ya, memiliki hutang atau memiliki piutang, ya, atas orang lain. Fa ahalahu ala mali'in. Lalu kemudian orang yang berhutang ini memindahkannya kepada mali'. Yang dimaksud mali' ay ghani, orang yang mampu untuk membayar hutang tersebut. Ghani walau kita artikan kaya, ya, namun sebenarnya bukan dimaksud kaya, yakni dalam uruf kebiasaan manusia. Namun yang dimaksud ghani di sini adalah orang yang punya kemampuan untuk membayar hutang. Nah, diarahkan ke situ. Kenapa dia mengarahkan kepada orang lain? Bisababi faqrihi. Karena dia ini yang memindahkan kepada seseorang yang orang itu juga pernah berutang padanya disebabkan karena fakirnya dia. Dia tidak bisa membayar secara langsung. Ya, bisababi faqrihi. Karena miskinnya dia, hatta yaqdiyahu dainah. Sampai kemudian dia mampu melunasi hutangnya. Jelis. Kenapa duduk seperti itu? Nah. Tayyib, sampai dia mampu melunasi hutangnya. Fa inna hadzal amala huwal hawalah. Amalan yang seperti inilah yang disebut dengan al-hawalah. Ini bisa difahami ya, akhwan? Jadi memindahkan hutang kepada orang lain yang orang itu berhutang kepadanya, yang orang tersebut mampu melunasi hutang itu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah 5 perkara yang berkenan tentang rukun-rukun dalam hal al-hawalah ini. Yang pertama al-muhil. Al-muhil, ya. Man alaihi al-haq. Orang yang memindahkan, ya. Kalau tadi kita permisalkan ya ikhwan, Zaid berhutang kepada Amr sebesar 1 juta rupiah. Ahmad berhutang kepada Zaid sebesar 1 juta rupiah. Yang mana yang dimaksud al-muhil di antara 3 orang ini? Ketika Amr meminta uangnya, ya. Lalu kemudian Zaid mengatakan, silahkan Anda ke Ahmad, ya. Saya sudah mengarahkan Anda ke Ahmad, nanti Ahmad yang akan melunasi hutang saya. Nah, al-muhil artinya adalah orang yang memiliki hutang lalu kemudian dialah yang memindahkannya. Berarti siapa di sini? Al-muhil, ah? Zaid. Al-muhil adalah Zaid. Yang kedua, al-muhal. Al-muhal. Tayyib. Yang dimaksud al-muhal adalah yang memiliki piutang, ya. Naam. Yang memiliki piutang, dia yang dipindahkan kepada yang lain. Berarti siapa di antara tiga orang ini? Amr, ya. Amr disebut muhal, yang dipindahkan penagihannya. Taib, dinamakan al-muhal. Nah, di sana ada al-muhalu bihi. Di sana ada al-muhalu bihi. Yang dimaksud al-muhalu bihi adalah hak, ya, hak yang dimiliki, ya, oleh si Zaid itu tadi yang telah dipindahkan, yaitu hartanya, nah, atau jumlah hutangnya, ya, berarti dalam contoh yang kita sebutkan yang 1 juta rupiah itu, nah, 1 juta rupiah tersebut. Ada juga yang disebut al-muhalu alaih. Al-muhalu alaih dalam contoh yang kita sebutkan adalah Ahmad, ya, yaitu yang ditujukan atau yang orang yang telah menjadi tempat pemindahan, orang yang telah menjadi tempat pemindahan dari hutang tersebut, yaitu Ahmad. Ini 4 sudah. Kemudian yang 5 adalah bentuknya, sighah. Ya. Bentuk cara pengucapan dalam hal pemindahannya. Ya, misalnya Zaid mengatakan kepada Amr, "Ahaltu daini ala Ahmad." Ya. Aku telah memindahkan hutangku kepada Ahmad. Aku telah memindahkan hutangku kepada Ahmad. Nah, ini 5 perkara yang harus diperhatikan dalam hal ini. Ya, yang disebut oleh para ulama sebagai rukunnya al-hawalah. Sebagai rukun al-hawalah, 5 perkara ini harus ada, ya, di dalam al-hawalah. Tayyib. Fa inna hadzal amala huwa al-hawalah, maka sesungguhnya amalan yang seperti ini dinamakan al-hawalah. Wa yajibu alaihi qabulu al-ihalah, dan wajib atas yang diarahkan itu, dalam hal ini Amr yang telah kita sebutkan dalam contoh, wajib bagi dia untuk menerima al-ihalah itu. Karena Zaid sudah mengatakan, silahkan anda ke siapa? Ke Ahmad. Maka wajib bagi si Amr untuk meminta hutang itu kepada Ahmad, tidak lagi kepada Zaid, karena sudah terjadi al-ihalah. Faham ya? Lima fi sahihaini min qawlihi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah, di dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, matalul ghaniyyi dhulmun. Matalul ghaniyyi dhulmun. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعَ. Matal artinya menunda-nunda atau mencegah sesuatu yang wajib dia membayarnya berupa hutang. Ya, mencegah sesuatu yang wajib bagi dia untuk membayarnya. Dan dia mampu untuk membayar tapi dia tunda. Nah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zulmun. Adalah suatu kezaliman. Matalul ghaniyyi zulmun. Orang yang berkecukupan, yang mampu membayar hutang, namun dia matal. Ya. Matal, dia melambat-lambatkannya. Dia melambat-lambatkannya. Ya. Dan dia sengaja, padahal dia mampu. Nah. Baik dari orang yang berhutang maupun orang yang dihutangi. Nah. Ya, sebagai contoh misal, orang ini pernah berhutang. Zaid pernah berhutang pada Amr sebesar 1 juta rupiah. Sebesar 1 juta rupiah. Nah. Padahal si Zaid ini orang yang mampu. Nah. Sudah tiba, ya, temponya misalnya, atau kalau tidak ada penetapan, tapi dia mampu, sangat mampu untuk membayarnya. Tapi dia terus mengundur. Nah, ya. Padahal orang ini butuh uang, yang dipinjami uangnya ini sangat membutuhkan uang. Dia datang kepada Zaid, ya, tolong lunasi hutang. Kamu 1 juta rupiah, nantilah, ya. Padahal dia sangat mampu untuk membayar. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, zulmun, ya. Satu kezaliman. Dia telah mengurangi hak dari orang yang meminjamkan uang tersebut. Nah, atau dari sisi yang lain, yang meminta uang ini, ya, na'am, atau dari sisi yang lain, orang yang berhutang ini, ya, orang yang berhutang, tidak ingin membayar, dengan alasan bahwa, orang yang menagih hutang tersebut orang kaya, ya, kalau tadi miskin, sekarang orang yang menagih hutang ini orang kaya, nggak perlulah saya membayar. Kenapa? Ya dia kaya, rumahnya banyak. Nah, uangnya banyak, nggak perlu, ngapain saya bayar? Padahal dia mampu membayar. Nah, ini pun termasuk di antara kezaliman. Dia punya kemampuan untuk membayar, lalu kemudian dia sengaja menundanya, dia sengaja mencegahnya, maka ini kezaliman, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda kalau seorang itu bukan ghani, ya. Sudah tiba masa temponya, ya. Nah. Lalu kemudian didatangi, dia tidak mampu membayar bukan karena dia melambat-lambat hutangnya, karena memang tidak mampu, ya. Karena memang tidak mampu. Nah, orang yang seperti ini tidak termasuk di antara orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zalim. Ya. Kenapa dia tidak membayarnya? Karena memang dia tidak mampu. Dia miskin. Dia fakir. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kedzaliman, kalau dia ghani, dia mampu membayar, akan tapi dia sengaja tidak membayarnya. Bisa difaham ya, ikhwan, ya? Adapun kalau seorang tersebut fakir, miskin, maka hendaklah orang, ya, yang memberikan hutang kepada orang tersebut, ya, memberikan keringanan sampai dia punya kemudahan untuk membayar hutang tersebut. Ya, karena dia yang memberikan hutang, hutang adalah merupakan ta'awun, ya. Dia ingin memberikan pertolongan pada orang tersebut, maka hendaklah dia memberikan kemudahan dan dia mendapatkan keutamaan dalam hal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yassara ala mu'sir yassarahu Allahu lahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan, dia tidak mampu membayar, maka diberikan tempo terus sampai dia mampu untuk membayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya kemudahan di dunia dan di akhirat. Keutamaan bagi orang yang memberikan hutang lalu memberikan kesempatan kepada orang tersebut kapan dia mampu untuk membayar hutangnya. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in falyatba'." Dan apabila utbi'a, utbi'a artinya dipindahkan, ya. Apabila diarahkan ahadukum, salah seorang kalian, 'ala mali'in, kepada mali, mali itu ghani yang telah kita sebutkan tadi, ya. Yang dimaksud mali adalah orang yang punya kemampuan untuk melunasinya. Orang yang punya kemampuan untuk melunasinya. Ya. Dengan hartanya kah? Atau dengan badannya? Nah. Atau dengan keadaannya? Atau dengan keadaan kondisi dia. Nah, ini yang harus diperhatikan. Siapa itu mali? Dalam contoh yang kita sebutkan tadi, ketika Zaid, ya, ketika Zaid mengihalahkan, memindahkan hutangnya kepada si Ahmad. Nah, sekarang dilihat, Ahmad ini termasuk mali apa bukan? Ya. Kalau dia termasuk mali, maka wajib bagi Amr untuk mengikuti pemindahan tersebut dari Zaid menuju ke Ahmad. Akan tetapi kalau Ahmad ini tidak termasuk yang mali, maka kembali kepada Zaid lagi. Ya. Kembali kepada Zaid. Kenapa? Karena dia bukan mali. Yang diwajibkan bagi kita untuk mengikuti pemindahan hutang itu, kalau dia mali. Ya. Kalau dia ghani. Siapa itu ghani dalam hadis ini? Ya. Bukan ghani orang yang kaya menurut kebiasaan manusia. Nah, menurut kebiasaan manusia. Tapi walaupun dia miskin secara kebiasaan, tapi kalau dia mampu membayar hutang, itu dinamakan ghani. Itu dinamakan ghani di dalam hadis ini. Nah, ma'asyar ikhwa rahimakumullah, yang dimaksud mali adalah orang yang mampu melunasi hutang, ya, dengan hartanya, dengan jasmaninya, dan dengan keadaannya. Apa yang dimaksud dengan hartanya? Dia punya harta untuk melunasi hutang itu. Ya, berarti kalau dia tidak punya harta untuk melunasi, berarti bukan mali. Paham ya? Berarti bukan mali, sehingga harus kembali kepada Zaid. Tidak boleh kepada Ahmad. Kenapa? Karena Ahmad bukan mali. Dia tidak punya harta untuk melunasi. Nah, ini harus difahami. Kadang ada orang memindahkan hutang, orang yang dipindahkan itu tidak mampu membayar. Nah, itu enggak boleh yang seperti itu. Tidak diperbolehkan. Dia bukan mali. Dia bukan mali. Faham ya, ikhwan? Nah. Atau misalnya dengan jasadnya dia mali. Apa yang dimaksud mali dengan jasadnya, mampu melunasi hutang dengan jasadnya? Yakni kalau dia mencegah diri bisa dihadirkan di mahkamah. Bisa dipertanggungjawabkan pemindahannya itu. Ya. Nah. Beda kalau misalnya ya, Amr ini datang kepada Zaid. Tolong bayar hutang. Oh, kata Zaid, saya sudah pindahkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang mampu meminta kepada pemimpin misalnya? Siapa yang mampu? Atau menteri? Ya, atau polisi, atau siapa saya yang punya pangkat yang menyebabkan dia takut untuk meminta ke sana. Nah, gimana ente suruh anak mengarahkan pada si Malik? Lah dia orangnya menakutkan. Nah, mau dihadirkan ke mahkamah enggak bisa. Nah, ini enggak termasuk Malik yang seperti ini. Enggak boleh. Faham ya, ikhwan? Nah, atau dia Malik dengan keadaannya. Ya. Dengan keadaannya, yaitu dia bukan orang yang menahan hak yang wajib dia tunaikan. Bukan orang yang matil, yang disebutkan dalam hadis tadi. Dia tidak punya kekuasaan, tidak punya pangkat, tapi orangnya suka ngeyel. Ya, selalu menunda hutang. Nah, mengakhirkan hutang. Faham ya, ikhwan? Maka ini juga bukan mali. Sehingga menyulitkan bagi si Amr untuk meminta hutangnya. Ini tidak boleh, ya. Dia boleh memindahkan dengan syarat mudah bagi dia ketika meminta kepada si Ahmad hutang yang dia inginkan. Nah, tapi kalau terdapat kesulitan, terhalangi, maka tidak termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mali. Nah, bisa difaham, ikhwan. Nah, apabila diarahkan salah seorang kalian kepada mali, falyatba, maka wajib bagi dia untuk mengikutinya. Wajib bagi dia untuk mengikutinya apabila dia mali. Wabil wujubi yaqulu Abu Thawr. Dan yang berpendapat wajibnya adalah Abu Thawr dan Ibnu Jarir. Dan ini adalah mazhab al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Naam. Faham ya? Wa yarji'u ad-da'in ila man ahalahu. Nah, sekarang orang yang tadinya meminjamkan uangnya, dalam hal ini si Amr, ya, kata Zaid, Amr, kamu datang ke Ahmad, ya, saya sudah memindahkan hutang saya ke sana. Amr datang ke sana untuk menagih. Ternyata Amr ini tidak mali, ya, dalam artian dia fakir. Tidak punya harta. Nah, dalam hal ini kata beliau, yarji'ud da'in, orang yang meminjamkan uang tersebut, dia harus kembali ila man ahalahu, kepada siapa yang memindahkan itu, dalam hal ini kepada Zaid. Ya. Idza sara alladhi uhila ilaihi faqiran, apabila orang yang diarahkan untuk melunasi hutang itu miskin. Fakir, tidak mampu melunasi hutangnya. Naam. Li'annahu intafal wasfu alladhi uhila ilaihi bisababi, karena telah hilang sifat yang dengan sebab itu dia diarahkan ke sana. Ala wahwal ghina, yaitu berkecukupan, punya kemampuan untuk melunasi hutang. Nah, dia tidak mampu. Ya, dia tidak mampu. Wa kadzalika idza lam yarji ila man ahalahu fa inna haqqahu sara ila dhaya. Ya. Demikian pula, kalau ternyata setelah dia ke Amr tidak dibayar. Kenapa? Saya enggak punya uang. Saya fakir. Kemarin baru rugi dalam perdagangan. Ya. Harta saya banyak yang kecurian. Nah. Kata Amr, ya repot ini, gimana ini? Ya. Nah, kalau dia tidak kembali kepada Zaid, kata beliau, berarti haknya akan terlantarkan begitu saja. Kepada siapa dia harus meminta? Amr ini pada siapa dia harus meminta? Terlunta-lunta dia. Nah, makanya dia harus kembali kepada Zaid. Zaid, kamu ini yang tanggung jawab. Tapi saya sudah serahkan. Iya, dia tidak mampu. Jangan asal lempar begitu saja. Lempar batu sembunyi tangan. Kalau tangan yang sembunyi mending. Kalau orang yang lari. Ya, sulit untuk ditagih. Ya enggak bisa. Allahul musta'an. Ya, sehingga harus kembali kepada orang pertama ini, yang muhil itu tadi. Dalam hal ini Zaid. Tayib. Wal halat tsaniyah, atau keadaan yang kedua, ya. Sudah dipindahkan ke Amr, sudah dipindahkan ke Ahmad, Zaid mengarahkan kepada si Ahmad. Ahmad ini orang berkecukupan, dia mampu untuk membayarnya. Tapi ya itu tadi, orangnya ngeyel. Orangnya mengingkari. Ya, juhdul mali, nah ini. Maka dia mengingkari. Amr datang kepada si Ahmad, ya. Hai Ahmad, Zaid sudah mengatakan kepadaku bahwa hutangnya dipindahkan kepadamu. Nah, maka harap engkau yang membayarnya. Kata Ahmad, loh, saya enggak pernah punya hubungan sama kamu. Hubungan saya dengan Zaid bukan kamu. Tidak ada urusan sama kamu. Ngeyel berarti. Iya kan? Padahal dia mampu untuk membayarnya. Ya, apalagi kalau punya pangkat, takut dia untuk minta. Ya, si Amr ini. Amr ini hanya penjual sayur aja. Nah. Tayyib, bi ayyar fudhal hawalah wa yajhaduha. Di mana orang yang diarahkan ini dia menolak pemindahan itu dan mengingkarinya. Nah, dalam kondisi seperti ini, fa innahu la budda min ruju'ihi ila al-madinil awwal, maka harus dikembalikan kepada yang berhutang pertama, yaitu Zaid, li annahu huwal aslu, karena dialah asalnya. Wa indahul faslu, dan dialah inti yang memisahkan permasalahan ini. Ya, yang memutuskan, mencetuskan permasalahan ini. Ya, apakah Ahmad itu mau menerima atau tidak? Ya, agar kemudian tidak plin-plan, tidak dipimpong si Amr yang tadinya memberi pinjaman. Wa hadza aidan madhhabu Abi Hanifah wa jama'ah, dan ini juga pendapatnya Abu Hanifah dan segolongan dari para ulama. Fal faqru lil mali al muhali alayh. Ya, maka kefakiran ya yang didapatkan oleh si mali yang diarahkan kepadanya, yaitu si Ahmad dalam contoh yang kita sebutkan, wajuhduhul haqqa, ataukah dia mengingkari untuk membayar haknya, yujibu ruju'al muhal alladhi huwa da'in ilal madinil asli, maka ini mengharuskan kembalinya orang yang menuntut, ya, orang yang memberi pinjaman tadi, dia harus kembali kepada orang yang berhutang pertama kali, dan itu adalah hukum asalnya, yaitu si Zaid dalam contoh yang kita sebutkan, lima qaddamtuhu, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Wallahu a'lam. Jelas ya ikhwan? Ada yang ingin bertanya? Nah, mungkin banyak yang berhutang atau ada yang ingin memindahkan arah hutangnya ke yang lain, ha? Ya, tentunya sebaiknya ada kejelasan gitu ya. Segala sesuatu apalagi dalam hal muamalah ya. Dalam hal muamalah di antara sama manusia hendaknya selalu ada semacam bukti-bukti dan itu kembali kepada uruf. Apakah dengan saksi atau dengan tanda bukti ya. Seperti apa yang sering kita apa bermuamalah dengannya, bertransaksi dengannya dengan apa? Apa itu? Dengan apa itu ya, kawan? Tanda tangan di atas materai atau yang semisalnya. Yang jelas bisa dijadikan sebagai barang yang kuat agar kemudian ketika dipindahkan ya jelas orang yang diarahkan kepadanya itu percaya. Orang diarahkan kepadanya percaya. Atau kalau memang cukup dengan telepon misalnya, ya, saya sudah pindahkan kamu yang bayar ya. Dan amanah jelas ya, tidak terjadi penipuan, tidak dikhawatirkan ada tindakan-tindakan penipuan, maka tidak mengapa. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Zaid dan Ahmad itu ngeyel, bawa kantor polisi. Hah? Diambil hartanya. Naam. Ya. Diambil hartanya Zaid dari harta yang memungkinkan sampai kepada tingkatan pelunasan hutangnya setelah itu karena tidak ada lagi cara yang lain. Nah, kalau ternyata dari hartanya itu dijumlah hanya setengah, ya sudah itu saja yang diambil. Nah, ya. Kalau dia ingin memberikan tempo ya, Amr ingin memberikan tempo kepada Zaid bukan karena Zaid ini orang yang lalai, tapi dia memang dalam keadaan fakir. Maka sebagaimana yang kita sebutkan itu fadilah keutamaan. Wallahu a'lamu bissawab. Ah. Siapa ini? Zaid atau Amr? Ah, Zaid. Gimana ahli warisnya? Nah, sudah dikasihani ya, diberikan kemudahan sampai mereka punya kemampuan untuk membayarnya. Naam, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan dia mendapatkan pahala insyaallah. Man yassara lahu mu'sir yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Naam. Barakallahu fikum. Ila huna ikhwan. Fa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله